Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون أما بعد حضرين حمد الله yang mulia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia. Selalu Allah mengingatkan kita di dalam Quran, ittaqullah, ittaqullah, takwalah kalian kepada Allah. Kita tahu takwa berasal dari kata waqo, berjaga, bersiaga. Kata-kata takwa artinya terjaga, tersiagakan. Ittaqullah, buatlah dirimu terjaga, tersiagakan, teringatkan selalu akan Allah. Hal-hal yang akan mengganggu, merusak ketakwaan, disingkirkan. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk ruhaniah, makhluk spiritual. Dan pusatnya ruh adalah kolbu. Kolbu hati nurani. Yang orang Jawa, orang Sunda menyebutnya dengan istilah manah. Melalui kolbu yang pusatnya ruh itu, melalui manah itu manusia terhubung dengan Allah. Dijelaskan dalam surat Al-Anfal ayat 24. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Dan ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya Allah berinteraksi dengan manusia melalui kalbu si manusia itu. Setiap saat Allah memancarkan sinyal-sinyal, gelombang-gelombang hidayah ke dalam kalbu manusia. Dan karena itu, ketika Nabi Muhammad SAW banyak ditanya dengan pertanyaan yang rumit-rumit, Nabi menjawab dengan jawaban yang sederhana, ya wabisah, wahai wabisah, istafti kalbak, mintalah fatwa, bertanyalah kepada kalbumu sendiri. Albirru, suatu kebajikan, suatu kebenaran, suatu kebaikan adalah apa yang menenteramkan kalbumu dan dirimu pun menikmati ketenteraman itu. Wal ismu, suatu dosa, suatu kejahatan adalah apa yang menimbulkan guncangan di dalam kalbu dan dirimu pun menjadi tergetar oleh hal itu meskipun semua orang di sekitarmu sudah memberikan pembenaran. Istafti kalbak, mintalah fatwa pada kalbumu. Yang seorang ahli manajemen pengembangan diri bernama Stephen Covey, kalau Anda mau jadi manusia besar setelah menjadi eksekutif yang sukses, Anda harus terlatih oleh the 8 habit, kebiasaan ke-8. Find your inner voice. Jadilah orang yang pandai mendengar, melihat suara inner, suara dalam. Hubungan manusia dengan Allah melalui kalbu. Setiap saat Allah mengirimkan sinyal-sinyal hidayah dan petunjuk melalui kalbu. Orang-orang yang cermat mendengar suara kalbu, suara hati nurani, lalu dia membuat keputusan dan bertindak mengikuti suara hati nurani, selamanya dia akan selamat. Tetapi sayang, kalbu pun bisa saja kotor. Innal quluba la tasda'u kama tasda'u bil hadid. Sesungguhnya kalbu kadang berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Munculnya karat seringkali tidak kentara. Sedikit, sedikit, sedikit. Pelan, pelan, pelan. tapi kemudian menimbulkan kerusakan. Ketika karat bertumpuk, dia menjadi keras. Summa qasat qulubuhum wa hiya kal hijarah. Kalbu mereka menjadi keras bagaikan batu. Dan saat itulah sinyal-sinyal hidayah dari Allah tidak bisa ditangkap oleh kalbunya. Dan orang yang mencoba menatap ke dalam kalbunya, yang dia tatap hanya kalbu yang keras, membatu, membeku. Kalbu yang kotor seperti itu harus selalu dibersihkan. Segala sesuatu ada pembersihnya. Likulli syai'in siqalah. Segala sesuatu ada pembersihnya. Wasiqalatul qulubi dzikrullah. Dan pembersih kalbu adalah dzikrullah. Maka dari mulut arahkan zikir ke kalbu untuk terus membersihkan kalbu. Zikir ada banyak sebutannya, dan di antara macam-macam lafaz sebutan-sebutan zikir, yang paling utama adalah la ilaha illallah. Kita sudah sering mendengar afdhalul zikri la ilaha illallah. Persoalannya, bagaimana la ilaha illallah yang diucapkan dengan mulut dapat tembus masuk ke dalam kalbu? Itu ada metodenya yang perlu diajarkan. Arahkan ke dalam kalbu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terkunjam masuk la ilaha illallah ke dalam kalbu. Dia akan membersihkan semua kotoran-kotoran. Dia akan membuat kalbu menjadi jernih dan mudah menangkap sinyal-sinyal hidayah dari Allah. Di dalam Sahih Bukhari ada diriwayatkan sebuah hadis yang menggetarkan. Diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Dan Abu Dzar adalah salah satu sahabat Nabi yang paling spiritualistik, yang paling kuat menaruh perhatian terhadap keruhaniahan. Beliau tidak hanya memahami agama dari aspek lahiriahnya saja, soal bagaimana sholat ke arah mana tangan diangkat saat takbir, bagaimana posisi badan saat sujud dan ruku, bukan hanya lahiriahnya. Abu Dzar Al-Ghifari lebih dalam lagi memahami keruhaniahannya. Abu Dzar bercerita, di suatu malam, kira-kira waktu sahur, aku keluar rumah. Bulan sedang memancarkan cahayanya dengan terang. Ternyata kulihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sedang berjalan di malam hari itu di gurun-gurun pasir itu. Aku tidak mau kehadiranku akan mengusik Nabi. Barangkali Nabi sedang menikmati kesendiriannya, mungkin beliau sedang berada dalam perenungan, dalam kontemplasi yang mendalam. Aku tidak mau mengusik. Jangan sampai kehadiranku mengganggu. Maka begitu kulihat Nabi, langsung kusembunyikan diriku ke bawah bayang-bayang pohon, bayang-bayang gunung, supaya aku tidak kelihatan. Tapi Nabi tahu ada pihak lain dan berkata, "Man, siapa itu?" "Abu Dzar ya Rasulullah." "Ini aku ya Rasulullah, Abu Dzar. Ta'ala sini." Lalu kami pun jalan bersama Rasulullah SAW. Sampailah kemudian tiba di sebuah batu-batu, di belakangnya bukit-bukit dan gunung batu yang tinggi. "Ijlis, duduk di sini." "Ijlis hina," kata Nabi, "duduk di sini." Tapi baru saja kami duduk, Nabi berdiri, entala'a, dia pergi ke balik bukit batu itu. Dan kemudian terdengar Nabi bersuara, wa in saraqa wa in zana. Lalu Nabi muncul dari balik bukit itu. Aku pun bertanya, "Siapa yang kau ajak bicara ya Rasulullah? Karena aku tidak melihat satupun makhluk di sini." Rasul berkata, "Jibril barusan datang." Jibril menyampaikan pesan, "Wahai Muhammad, orang-orang yang di dalam kalbunya ada la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sekali tertancap la ilaha illallah dalam kalbunya, dia akan masuk surga." Aku tanya, "Wa in saraqa wa in zana, bagaimana kalau orang itu pernah mencuri, pernah berzina?" Jibril jawab, "Wa in saraqa wa in zana, meskipun dia pernah mencuri dan berzina." Kutanya lagi, "Wa in saraqa wa in zana, gimana kalau pernah mencuri dan berzina? Jibril jawab, wa in saraka wa in zana. Kutanya lagi, wa in saraka wa in zana. Bagaimana kalau orang itu pernah mencuri dan berzina? Jibril tekankan lagi, wa in saraka wa in zana. Meskipun orang itu pernah mencuri dan berzina. Dalam riwayat atau keterangan lain, Rasulullah SAW di penghujung usianya sakit begitu payah, sehingga untuk bangkit dari pembaringan, berjalan ke sebelah kamarnya, yang sebelah kamar itu adalah masjid, beliau tidak sanggup untuk sholat ke masjid. Sayyidina Ali bersama Fatimah putri Nabi mendampingi Rasul yang tidak mampu lagi bangkit dari pembaringan. Terdengar suara pintu diketuk. Fatimah setengah berlari membukakan pintu ke depan. Ada orang yang mau jumpa Nabi. Fatimah katakan, ayahku sedang sakit berat, sulit terima tamu. Orang itu pergi, baiklah, lain kesempatan saja aku datang lagi. Fatimah tutup pintu, menutup pintu dan kembali ke kamar Nabi. Nabi bertanya, wahai Fatimah, siapa yang datang barusan? Entahlah ayah, orang yang tidak pernah aku jumpai, sangat ingin jumpa ayah. Ku katakan ayah sakit, dia memaklumi dan dia pergi, mau cari lain waktu. Nabi sudah tahu. Lalu Nabi katakan, wahai Fatimah, sesungguhnya yang datang itu adalah dia yang akan memisahkan manusia dari kenikmatan-kenikmatan duniawi ini. Dialah Israel, pencabut ruh. Dikatakan dialah Israel, Israel pun langsung muncul di sisi Nabi, mengucapkan salam kepada semua yang ada di dalam kamar. Nabi menjawab salam dan bertanya, dengan siapa kau datang, hai Israel? Mana Jibril? Jibril yang lebih sering menjumpai aku, mana dia? Israel katakan, Jibril bersama seluruh malaikat sedang berada di perbatasan langit, bersiap-siap menyambut kedatanganmu. Oh, jadi aku sudah akan dipanggil menghadap Allah, sudah akan ditarik dari peredaran di muka bumi ini. Iya, kata Israel. Apa jaminannya bahwa tugasku memang sudah selesai, sehingga aku akan ditarik ke langit, dipanggil ke langit? Israel katakan, aku sudah lihat, Allah sudah menyiapkan kebun-kebun surga yang luas dan indah untukmu, ya Rasulullah. Kata Nabi, bukan itu yang aku pikirkan. Aku dihadirkan ke muka bumi untuk menyelamatkan manusia minaz zulumat ilan nur. Sekarang aku mau dipanggil, tugasku dianggap selesai. Apa jaminannya tugasku sudah selesai, umat ini sudah aman ditinggal, sehingga aku akan ditarik, dipanggil ke langit? Bukan jaminan untuk diri Nabi, tapi jaminan untuk umatnya yang Nabi tanya. Israel katakan, aku harus tanya Allah dulu. Israel berangkat lagi menghadap Allah dan turun kembali. Ya Rasulullah, Allah sudah memberikan jaminan. Kau sudah akan ditarik ke langit. Umatmu sudah aman ditinggal. Jaminannya apa? Kata Allah, nanti setelah kiamat. Setelah kiamat, tidak akan ada orang yang masuk surga kecuali seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berada di dalam surga. Jadi sudah aman ditinggal. Kalau begitu, cabutlah ruhku. Israel pun bekerja mencabut ruh dari ubun-ubun Nabi. Terlihat kaki Nabi bergetar. Fatimah bertanya, wahai ayah, bagaimana rasanya sekaratul maut? Nabi berkata, rasanya bagaikan 300 kali lipat ditebas pedang. Begitu sakitnya saat ruh ditarik keluar dari tubuh. Dan kata Sayyidina Ali, kulihat mulut Nabi bergetar, seakan hendak mengucapkan pesan terakhir. Kudekatkan telingaku ke mulut Nabi. Dan Nabi berkata, iyakum bisalah, iyakum wassalah. Jaga solatmu. Wa ma malakat aymanukum. Dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab, di bawah kepemimpinanmu. Lalu terdengar desis dari mulut Nabi, ummati. Blok, Nabi pun wafat. Nabi wafat tidak mengucapkan la ilaha illallah. Yang dari mulut Nabi adalah ummati, umatku. Karena la ilaha illallah tidak perlu diucapkan oleh Nabi. La ilaha illallah sudah terhunjam masuk di dalam kalbu Nabi. Dan Jibril katakan, siapa yang mati dengan la ilaha illallah di dalam kalbunya, dia akan masuk surga. Memang dipesankan Lakinu mautakum. Talkinkan orang yang akan mati itu la ilaha illallah. Tapi kita tidak usah terlalu memaksakan. Orang-orang yang sudah koma, stroke, terbujur kaku tanpa daya, dipaksakan di telinganya ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia akan sulit mengucapkan. Tapi kita jangan kecewa kalau begini orang mati ini tidak mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk neraka. Tidak, cukup diperdengarkan, cukuplah di dalam kalbunya sudah ada la ilaha illallah, itu saja sudah cukup. Kadang sebagian ustaz pun bermain logika, jangan ajarkan la ilaha illallah orang yang sekarat, nanti begitu dia ucapkan la ilaha terus mati, mati dia dalam kafir. Jadi jangan pakai la ilaha illallah, ucapkan saja Allah, Allah, Allah. Ini pun kurang tepat. Hadis Nabi katakan ajarkan la ilaha illallah, tapi logika kita bilang jangan la ilaha illallah, Allah, Allah saja. Kita seakan menentang hadis Nabi. Tidak, terus saja ucapkan la ilaha illallah oleh mulut kita. Dia yang mendengar, mulut tak mampu mengucapkan. Tetapi kalau memang sebelum jatuh sakitnya la ilallah sudah terkunjam di kalbu, itu pun sudah cukup. Mati dia, masuk surga. Saudara sekalian, jadi nampak sekali yang penting bukan ucapan mulut, tetapi apakah la ilaha illallah itu sudah hadir dalam kalbu atau tidak. Soal mulut tidak mampu berucap karena sudah kaku akibat stroke, tidak jadi masalah. Yang harus dibiasakan adalah bagaimana sekarang sebelum mulut ini kaku, sebelum mulut ini tidak bisa berujar karena sakaratul maut, sekarang ucapkan la ilaha illallah itu, hunjamkan masuk ke dalam kalbu. Maka sangat tepat Nabi katakan jadidu imanakum. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Jadidu imanakum, perbaharui selalu imanmu. Kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah, bagaimana cara memperbaharui iman? Nabi katakan akthiru min qaul, perbanyak ucapan la ilaha illallah, perbanyak ucapan la ilaha illallah. Biasakanlah dalam hidup sehari-hari perbanyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terhunjam masuk ke kalbu. Saat pun kita sakit, sakratul maut, mulut tidak mampu lagi berujar, la ilaha illallah sudah hadir dan kita mati masuk surga. Masih satu pertanyaan lagi. Bagaimana orang yang berzina, orang yang mencuri, dengan la ilaha illallah dia yakini dia akan masuk surga? Dua kemungkinan. Pertama, dengan keyakinannya la ilaha illallah, maka dosa-dosanya Allah ampuni. Kalau sudah diampuni, tidak ada kesulitan dia masuk surga. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah bisa mengampuni siapa saja yang dikehendaki, Allah bisa mengazab siapa saja yang dikehendaki. Kemungkinan kedua, orang-orang yang berbuat jahat belum terampuni, berarti dia kotor. Sedangkan surga itu tempat suci. Bagaimana mungkin orang kotor akan masuk ke surga yang suci? Sangat mungkin yang kotor itu dibersihkan dulu. Apakah dibersihkan hanya dikibas-kibas, atau dibersihkannya harus dicelup-celup dulu? Mungkin juga harus diperas, mungkin juga harus digodok di air panas, mungkin juga harus dibanting-banting. Yang jelas, sekali dia la ilaha illallah, dibersihkan dan dia tetap akan masuk surga. Dan tidak ada manusia yang masuk surga kecuali seluruh umat Muhammad SAW sudah berada di dalam surga. Meskipun itu umat Muhammad yang bandel-bandel dan yang penuh dosa. Tapi yang penting la ilaha illallah. Tinggal pilih saja. Mau terus memohon ampun, la ilaha illallah sudah masuk, terus memohon ampun, maka kita terampuni dan masuk surga. Atau la ilaha illallah di dalam kalbu, terus berbuat maksiat, akan masuk surga juga. Tapi dibersihkan dulu. Dan itu kita tidak mau. Resikonya terlalu tinggi untuk dibersihkan di akhirat. Bersihkan saja di akhirat sini. Karena itu tetaplah berpegang. La, berpegang pada la ilaha illallah. Dan terus perbanyak ucapkan la ilaha illallah. Hunjamkan masuk ke dalam kalbu la ilaha illallah. Saat sakratul maut, mulut tak bisa lagi berucap, biarlah kalbu saja yang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita akan selamat dunia akhirat. Barakallahu li walakum. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk saya dan anda semua. Wa nafa'ana minal ayatil Quran wa dzikril hakim. Semoga Allah memberikan kemanfaatan dari ayat-ayat Quran yang kita kaji bersama. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Perkuatlah ketakwaan, dan cara termudah tapi paling efektif mati dalam muslim, mati dalam keadaan takwa, cara yang paling mudah, terus perbanyak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ittaqullah, bangunlah ketakwaan kepada Allah dengan banyak menzikirkan la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Amin. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Allahumma gfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya qadi al hajat, Allahumma ya kafi al muhimmat, Allahumma ya dafi al baliyat, Allahumma ya rafi al darajat, Allahumma ya shafi al amrad, Allahumma ya mujib al da'wat, Allahumma ya arham al rahimin, irhamna irhamna irhamna ya rabbal alamin. Rabbana aftah baynana wa bayna qawmina bilhaqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzirin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa'tasimu bihablillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullah wa aqimis salah, inna salata tanha anil fahsyai wa munkar, wala zikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salah.